Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fil rahimani wa rahmatumullah. Kita masih di dalam pembahasan tentang sulhu al-Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita berhenti pada 3 poin. Yang pertama adalah selesainya perjanjian Hudaybiyah yang ditulis oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian poin yang kedua adalah datangnya Abu Jandal ibn Suhail bin Amr radhiyallahu taala anhu yang tertahan di Makkah dan mendapatkan siksaan dari orang tuanya disebabkan keislaman beliau. Akan tetapi kedatangan Abu Jandal setelah terjadinya atau setelah ditulisnya perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Suhail bin Amr, sehingga telah berlakulah apa yang menjadi poin-poin kesepakatan antara mereka berdua. Maka Nabi SAW beliau tidak ingin untuk melanggar perjanjian tersebut, maka Abu Jandal dikembalikan kepada Quraisy. Dan poin yang ketiga, kita berhenti pada saksi-saksi yang mempersaksikan atau yang diminta oleh Nabi SAW mempersaksikan ditulisnya perjanjian tersebut. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Al-Khattab, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Suhail bin Amr, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mahmud bin Salamah bin Maslamah radhiyallahu taala anhum, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan Mikras bin Hafs yang ketika itu masih musyrik menemani Suhail bin Amr. Tayib. Kita lanjutkan. Kata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, saya potong riwayat al-Imam Ibn Ishaq dan berpindah kepada riwayat al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jika kemarin di dalam riwayat al-Imam Ibn Ishaq disebutkan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendatangi Nabi SAW dan juga mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebelum ditulisnya perjanjian. Akan tetapi disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwa setelah perjanjian itu disepakati, selesai penulisannya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kembali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu alasta nabiyallahi haqqan? Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya kepada beliau, bukankah engkau ini benar-benar seorang nabi? Qala bala. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu aku seorang nabi. Qultu alasna 'alal haqq. Lalu Umar bertanya, bukankah kita ini di atas kebenaran, di atas al-haq? Wa aduuna 'alal batil. Sedangkan musuh-musuh kita itu berada di atas kebatilan. Qala bala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Qultu falima nu'ti daniyata fi dinina idza. Lalu kata Umar, lantas mengapa kita memberikan kerendahan untuk agama kita? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, "Inni Rasulullah walastu a'sihi wa huwa nasi." Ya Umar, aku ini utusan Allah. Aku tidak akan menyelisihi perintah Allah dan aku yakin Allah pasti akan menolong aku. Qultu awalasta kunta tuhadithuna anna sanatil bait fanatufu bihi. "Ya Rasulullah, bukankah engkau yang memberitakan kepada kami bahwa kita akan mendatangi Baitullah, kita akan datang ke Masjidil Haram dan kita akan tawaf di Ka'bah?" Qala bala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, memang aku yang mengatakannya." Qala fa akhbartuka anna natihil 'am. Apakah aku memastikan kepadamu wahai Umar bahwa tahun ini kita akan mendatangi Masjidil Haram dan tawaf di Ka'bah? Qultula, kata Umar, "Tidak ya Rasulullah. Memang Nabi memberitakan tapi beliau tidak memastikan bahwa tahun itu akan benar-benar bisa menjalankan umrah." Tayib. Qala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka atihi wa mutawwifun bihi." Yakinlah wahai Umar, engkau akan mendatangi Masjidil Haram dan engkau akan melaksanakan tawaf di sana meskipun bukan tahun ini. Qala fa ataitu Abu Bakrin. Lalu kata Umar, aku pun mendatangi Abu Bakar. Faqultu ya Abu Bakar, alaisa hadza nabiyullahi haqqan? Wahai Abu Bakar, bukankah beliau ini adalah seorang nabi yang benar? Qala bala, kata Abu Bakar, tentu. Qultu alasna 'alal haqqi wa aduuna 'alal batil. Bukankah kita ini di atas al-haq, di atas kebenaran, sementara musuh-musuh kita di atas kebatilan? Qala bala, kata Abu Bakar, iya, tentu. Qultu faliman u'tid daniyata fi dinina idza? Kalau begitu kenapa kita memberikan kerendahan untuk agama kita? Qala ayyuhar rajul, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepada Umar, wahai laki-laki, maksudnya hai Umar, innahu la rasulullah, beliau itu benar-benar utusan Allah, walaysa ya'si rabbahu, dan beliau tidak akan mungkin menyelisihi perintah Rabbnya. Wa huwa nasiruhu, Allah pasti akan menolong beliau. Fastamsik bighorzihi, maka pegang teguhlah urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Fa wallahi innahu 'alal haqq, demi Allah beliau itu berada di atas al-haq, pasti beliau berada di atas al-haq. Qultu alaysa kana yuhaddithuna anna sanatil bait wa natufu bihi, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan kepada kita bahwa kita akan mendatangi Baitullah dan kita akan tawaf di sana? Kata Abu Bakar As-Siddiq, bala, afa akhbaraka annaka ta'tihil 'am? Iya, tentu. Tapi apakah Nabi mengatakan kepadamu bahwa tahun ini engkau akan datang ke sana dan tawaf di sana? Qultula, kata Umar, tidak. Fa innaka atihi wa mutawwifun bih. Yakinlah kamu akan datang ke Baitullah dan kamu akan tawaf di sana. Tayib. Ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Kemudian masih di dalam riwayat beliau dari Al-Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan, qala Umar, setelah itu Umar bin Khattab menyesali apa yang dilakukannya itu dan beliau mengatakan, fa'amiltu lidzalika a'mal. Setelah itu aku banyak beramal untuk menebus kesalahanku tersebut itu. Qala falamma faragha min qadhiyatil kitab, kata Zuhri, berikutnya setelah selesai urusan perjanjian itu dan telah ditulis, sudah digulung, sudah disimpan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berpaling menghadap kepada para sahabatnya yang jumlahnya ada sekitar 1400 lebih. Beliau menghadap kepada mereka semua dan mengatakan kepada mereka, qumu fanharu tsumma hlaqu atau tsumma hluqu. Boleh ihliqu, boleh uhluqu. Bangkitlah kalian. Sembelihlah hewan-hewan hadyu kalian. Setelah itu cukur rambut-rambut kalian. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Tapi kata beliau, fa wallahi ma qama minhum rajulun hatta qala dzalika thalathan. Diperintahkan oleh Nabi demikian, bangkit kalian, sembelih hewan hadyu kalian, setelah itu cukur rambut kalian. Tidak ada yang mendengarkan. Para sahabat diam. Diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Bangkit kalian, sembelih hewan hadyu kalian, setelah itu bercukurlah kalian. Tidak ada sahabat yang mendengarkan. Tidak ada satupun yang mendongakkan kepalanya. Kenapa? Kita bisa rasakan. Mereka semua dalam kondisi ketika itu kecewa dengan isi perjanjian Hudaibiyah, dengan isi kesepakatan itu. Tayib. Falamma lam yakum minhum ahadun dakhala ala Ummi Salamah. Melihat tidak ada seorang pun sahabat beliau yang mau untuk memenuhi perintah itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian masuk ke dalam tenda beliau. Di dalamnya ada Ummu Salamah, istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu diajak. Fadakhala ala Ummi Salamah, beliau masuk menemui Ummu Salamah dan memperlihatkan wajah sedih. Baru kali itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak didengarkan oleh para sahabatnya. Baik. Fadakarolah malakiyah minan nas. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada Ummu Salamah apa yang terjadi pada para sahabatnya. Faqalat Ummu Salamah, ya Nabi Allah, atuhibbu dhalik. Kata Ummu Salamah, wahai Nabi Allah, apakah engkau suka apabila mereka segera melaksanakan perintahmu? Tayyib, ukhruj thumma latakallam ahadan minhum kilmatan hatta tanhara budnaka wa tad'u haliqaka fayahluqaka. Keluarlah anda, tidak usah berbicara dengan seorang pun, segera sembelih hewan hadyu anda, setelah itu panggil tukang cukur anda dan bercukurlah di hadapan mereka. Lakukan saja, tidak usah meminta kepada mereka. Fa kharaja falam yukallim ahadan minhum. Mendengar saran dari Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukannya. Beliau keluar tenda dan tidak berbicara dengan seorang pun. Beliau datangi hewan hadyunya, disembelih. Nahara budnahu. Wada'a haliqahu. Kemudian beliau panggil tukang cukur untuk mencukur rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, dicukur di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Falamma ra'au dzalika qamu fanaharu wa ja'ala ba'dhuhum yahliqu ba'dhan hatta kada ba'dhuhum yaqtulu ba'dhan ghumman. Para sahabat menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mendatangi hewan beliau, disembelih sendiri, bercukur sendiri tanpa berbicara dengan seorang pun. Barulah mereka mengerti kesalahan mereka. Segera mereka bangkit berdiri, semuanya menghampiri hewan hadyunya, disembelih, kemudian mereka saling mencukur satu sama lain. Dan saking merasa bersalahnya dengan apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam riwayat ini, kada an yaqtula ba'dhum ba'dhan, hampir saja mereka saling berperang. Karena apa? Salah menyalahkan. Seharusnya kita tidak seperti ini memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada faedah untuk kita, antum sekalian yang membawa dakwah ini. Kalau misalnya tidak didengarkan, tidak usah kecewa. Kalau misalnya usulannya ditolak, tidak usah kecewa. Kalau misalnya apa yang dilakukannya kok tidak dianggap oleh saudaranya, tidak usah kecewa. Antum lakukan itu untuk Allah, sudah yakin pasti Allah akan membalas. Sudah, itu saja. Tidak usah pikirkan bagaimana orang mengucapkan A, bagaimana fulan mengucapkan B, bagaimana dia bersikap A, bagaimana yang sana bersikap B, terserah. Kenapa kita ikhlas melakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala? Sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa lama berarti beliau sudah berdakwah? 19 tahun beliau mendakwahkan Islam. Dan itu sahabat beliau yang ikut ketika itu banyak. Mereka bukan orang-orang yang selama ini mengacuhkan nabinya, cuek kepada nabinya, tidak. Mereka adalah orang-orang yang tabadaru, orang-orang yang senantiasa selalu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan sesuatu langsung. Tapi karena kondisi ketika itu yang mengecewakan hati mereka, ini menurut perkiraan manusia, sampai-sampai akhirnya sesuatu itu mendorong mereka berbuat demikian. Maka ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, yang disarankan oleh Ummu Salamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga menjadi pelajaran besar untuk kita. Kenapa? Tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan mulut. Tidak semua masalah itu bisa diselesaikan langsung dengan aksi. Sekarang tidak. Terkadang diam itu menjadi jawaban paling tepat kita menyikapi persoalan. Lihat di sini berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan? 3 kali. Tidak ada satupun yang mendongakkan kepalanya. Sampai sedih beliau bertemu dengan Ummu Salamah. Kok seperti ini para sahabat? Tapi kata Ummu Salamah, la tukallim ahadan. Keluar saja ya Rasulullah. Jangan bicara dengan seorang pun. Kerjakan saja apa yang menjadi kewajiban anda. Sembelih nahar muti, hewan hadiyunya sembelih. Dan ketika itu hewan hadiyu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kambing, bukan sapi, onta. Itu beliau sembelih sendiri. Sudah pernah antum sembelih onta? Caranya berbeda dengan menyembelih kambing, menyembelih sapi. Dilakukan sendiri oleh Nabi SAW tanpa ada yang membantu. Beliau panggil tukang cukurnya, dibayar dan bersyukur sendiri. Tidak melihat kepada para sahabatnya. Tapi rupanya isyarat itu membekas. Isyarat itu kemudian menyadarkan para sahabat tentang apa yang mereka lakukan. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam menyikapi permasalahan dalam muamalah kita ini, tidak harus selalu dengan ucapan. Kadang butuh didiamkan. Kalau perlu dengan tindakan A, tindakan A. Tapi tidak semua bisa disamakan. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Selesai. Mereka semua para sahabat kemudian menyembelih hewan hadyu mereka dan kemudian bersyukur tahallul. Setelah itu disebutkan dalam riwayat Imam Az-Zuhri ini, thumma ja'ahu niswatun mu'minah. Tidak berapa lama datang wanita-wanita mukminah yang ada di Makkah dan sekitarnya yang belum bisa berhijrah. Mereka mendatangi Nabi SAW sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhunna. Ini ketika para wanita itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Ternyata mereka beriman, tidak diketahui keimanan mereka itu. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minat, jika datang kepada kalian wanita-wanita yang beriman, muhajiratin, mereka hendak berniat hijrah, famtahinuhunna, maka ujilah keimanan mereka. Jujur tidak mereka dengan keimanannya itu atau hanya ikut-ikutan karena mendengar kabar yang ketika itu terjadi. Allahu a'lamu biimanihin. Allah yang lebih mengetahui tentang keimanan yang ada di dalam hati mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Kalau kalian telah mengetahui setelah diuji mereka itu benar-benar wanita-wanita yang beriman, la tarji'uhunna ilal kufar. Jangan sekali-kali kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Lindungi mereka. Lahunna hillun lahum walahum yahilluna lahun. Mereka itu, wanita-wanita itu tidak lagi halal untuk laki-laki musyrik. Laki-laki musyrik itu juga lagi tidak lagi halal untuk wanita-wanita yang beriman. Sudah putus. Wala tumsiku bi'isamil kawafiri was'alu ma'anfaqtum waliyas'alu ma'anfaq. Dan jangan kalian tetap membiarkan ada hubungan dengan wanita-wanita kafiroh yang masih kafir, masih terikat hubungan suami istri. Is'alu ma'anfaqtum. Boleh kalian minta mahar yang telah kalian berikan. Minta juga mereka untuk meminta mahar yang mereka inginkan. Berikan itu. Saat ayat ini turun, ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu punya istri lebih dari satu. Ada beberapa istri beliau yang ikut beriman, yang dibawa ke Madinah itu hanya satu. Di Makkah ada dua lagi, tidak mau masuk Islam, tapi statusnya belum diceraikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah turun ayat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menceraikan dua istrinya yang masih kafir. Karena Allah melarang tadi, la tumsiku bi'isamil kawafir. Jangan tetap kalian menjalin hubungan dengan wanita-wanita kafir. Diceraikan oleh Umar kedua-duanya. Akhirnya yang satunya dinikahi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan satunya lagi dinikahi oleh Sofwan bin Umayyah yang ketika itu belum masuk Islam. Baik. Qala thumma raja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Selesai kisah Hudaybiyah. Pulanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Tatkala beliau sampai di Madinah, idja'ahu Abu Basir. Tiba-tiba datang seorang yang namanya Abu Basir. Abu Basir ini salah satu orang yang beriman, mustadhafin dari Quraisy. Datang ke Madinah setelah perjanjian. Nah, isi perjanjiannya kan siapapun yang datang ke Madinah dia dari Quraisy maka harus dikembalikan. Wahuwa muslimun, Abu Basir datang sebagai seorang muslim. Fa'arsalu fi talabihi rajulain. Ternyata Quraisy mengutus dua orang untuk menjemput Abu Basir. menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu al-ahdul ladzi ja'alta lana. Ya Muhammad, perjanjian yang telah engkau ikat dengan kami. Akhirnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikanlah, enggak mau melanggar perjanjian itu. Diberikanlah Abu Basir kepada mereka berdua. Dibawa kembalilah ke Makkah. Dua-duanya membawa Abu Basir. Tayib. Fa kharaja hatta balagha dzal Hulaifah. Mereka pun keluar dari kota Madinah, tapi begitu sampai di Dzul Hulaifah, mereka istirahat. Fa nazalu yaquluna min tamrin lahun. Mereka istirahat dan makan kurma bekal yang mereka bawa. Faqala Abu Basir li ahadir rajulain, wallahi inni la ara sayfaka hadha ya fulan jayyid. Ketika istirahat makan, Abu Basir melihat kepada pedang milik salah seorang di antara mereka. Dan beliau mengatakan, demi Allah, wahai fulan, disebutkan namanya tapi tidak disebutkan di sini dalam riwayat ini. Wahai fulan, saya lihat pedangmu cukup bagus. Qala fastallahu al-akhar faqala ajal wallahi innahu la jayyid. Melihat Abu Basir memuji pedang milik satu orang ini tadi, temannya tiba-tiba menarik pedang itu set dan mengatakan wallahi innahu la jayyid. Memang demi Allah pedang ini memang sungguh bagus. Qala laqad jarabtu bihi thumma jarabtu bihi thumma jarabtu. Aku sendiri telah membuktikan bagaimana bagusnya pedang ini. Sudah dengan fulan, sudah dengan ini, sudah dengan itu. Artinya apa? Ini pedang bukan belum pernah dipakai perang, sering dipakai perang. Memang pedang bagus. Sudah teruji. Qala faqala Abu Basir arini anzur ilaih. Kata Abu Basir, coba aku pinjam, aku mau lihat. Paham? Coba aku pinjam, aku mau lihat. Orang ini ternyata enggak sadar. Dia apa namanya? Terbuai dengan pujian dari Abu Basir terhadap pedang itu. Coba aku lihat, aku pinjam. Diberikanlah pedang itu kepada Abu Basir. Setelah diterima Abu Basir, fa'amkanahu minhu. Dilihat pedangnya, setelah itu tebas, gas. Putus kepalanya. Mati. Gimana yang satunya ini? Ketakutan yang satunya ini. Wa farral akharu hatta atal madinata fadakhalal masjidah ya'du. Dia pun lari kembali ke kota Madinah. Melihat temannya sudah mati terbunuh di tangan Abu Basir. Salah siapa? Sudah tahu ini tawanan. Dipuji pedang, kok polosnya dikasihkan? Ya penggal kepalanya. Baik. Lari orang itu kembali ke Madinah, masuk ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia ketakutan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang ini, laqad ra'a hadza dhughran. Orang ini melihat sesuatu yang menakutinya sehingga dia dalam kondisi yang sangat takut. Qala falamma intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki itu pun mengatakan, qutila wallahi sahibi wa inni la maqtul. Ya Muhammad, sesungguhnya temanku telah dibunuh dan aku ini pasti akan dibunuh sekarang. Faja'a Abu Basir. Tidak lama Abu Basir pun datang menenteng pedang. Pedangnya masih dibawa. Datang Abu Basir ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Nabi Allah, qad wallahi awfallahu dhimmataka. Qad raddattani ilaihim thumma anjani Allahu minhum. Wahai Nabi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi urusanmu. Artinya apa? Tanganmu tidak kotor. Engkau kembalikan aku kepada orang-orang kafir itu dan di tengah jalan Allah selamatkan aku dari mereka. Artinya tidak ada urusannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat apa yang dilakukan oleh beliau, marah ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau marah kepada Abu Basir, waila ummahu Mus'ar Harbin atau Mas'ar Harbin laukana lahu ahad. Celaka ibunya, celaka ibumu. Ini akan bisa memicu peperangan besar seandainya ada seorang yang melihatnya. Alhamdulillahnya cuma mereka bertiga, tidak ada yang lain. Nah, mendengar itu Abu Basir cerdas, paham. Itu isyarat dari Nabi SAW, pasti dia akan dikembalikan lagi ke Makkah. Maka kata Abu Basir radhiyallahu ta'ala anhu, falamma arafa dhalika annahu sayaruddahu ilaihim kharaja hatta ata sayful bahr. Mendengar itu dari Nabi SAW, dia faham pasti saya akan dikembalikan lagi ke Makkah, ke Quraisy. Larilah Abu Basir radhiyallahu ta'ala anhu, tapi beliau lari ke arah pinggiran laut. Ini seperti yang kita isyaratkan kemarin, ke arah pinggiran laut. jadi di antara Makkah Madinah, lari ke arah Jeddah di pinggir. Tayyib qala wa yanfalitu minhum Abu Jandal Ibnu Suhail Ibni Amr. Setelah itu Abu Basir tinggal di sana. Tidak lama kemudian Abu Jandal mendengar kabar itu. Dia pun kemudian menyusul dan bergabung bersama Abu Basir di pinggir pantai. Bukan jalur dagang Quraisy itu sebetulnya. Qala faja'ala la yakhruju min Quraisyin rajulun qad aslama illa lahiqa bi Abi Basir. Setelah Abu Jandal keluar, mulailah satu persatu kaum muslimin yang menyembunyikan keimanannya di kota Makkah, mereka bergabung dengan Abu Basir. Satu demi satu keluar bergabung, keluar lagi bergabung, sampai terkumpul beberapa orang di tepian pantai itu. Tayyib. Hatta ijtama'at minhum 'asabah, fa wallahi ma yasma'una ba'iran kharajat li Quraisyin illa ila Syami illa ataradu laha faqataluhum wa akhadhu amwalahum. Akhirnya kumpulan ini tadi menjadi momok, menjadi sesuatu yang menakutkan. Kenapa demikian? Mereka ini tidak terikat perjanjian sama sekali. Kenapa? Karena mereka tidak mendatangi Nabi, sehingga tidak masuk dalam poin yang kedua. Mereka juga tidak ada di Quraisy, tidak masuk dalam poin yang pertama. Mereka juga tidak menawarkan diri untuk bergabung dengan Quraisy, juga tidak menawarkan diri untuk bergabung dengan Nabi, sehingga tidak masuk ke poin yang keempat dan yang kelima. Bebas mereka ini. Makanya itu ada peluang dari Abu Basir untuk mengganggu stabilitas perdagangan Quraisy. Mereka selalu memata-matai. Setiap kali keluar kafilah dagang Quraisy menuju Syam, pasti mereka akan mengejarnya. Dibantailah kafilah itu. Diambil hartanya. Siapa yang disalahkan? Tidak bisa. Mau menyalahkan kaum muslimin yang ada di Madinah? Tidak, mereka bukan bagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terus seperti itu, diganggu distribusi dagangnya, jalur dagangnya. Gerah sendirilah Quraisy dengan kelakuan Abu Basir dan kawan-kawannya ini. Tayyib. Fa arsalat Quraisyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tunashiduhu Allah warrahim lamma arsala ilaihim. Faman atahu fahuwa amin. Karena sudah gerah dengan apa yang dilakukan oleh mereka, Quraisy pun kemudian mengutus utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunashiduhu lillah, membawa ikatan atas nama Allah dan atas nama Ar-Rahim, atas nama saudara. Ya bayangkan bagaimana tidak. Setiap keluar dibantai semua, setiap keluar dibantai. Nah itu mereka menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas nama saudara. Lucu ya. Baik, kita lanjutkan. Faman atahu fahuwa aminun. Mereka membawa pesan, sudah sekarang siapapun yang mau bergabung dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia aman sudah. Daripada menjadi pengganggu. Bergabunglah Abu Basir. Nah ini pertolongan Allah yang tidak sampai terpikirkan oleh para sahabat yang kecewa ketika itu. Tapi Nabi yakin dari poin-poin ini pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu Islam, membantu kaum muslimin. Dan ternyata benar. Hanya dari kelompok kecil yang terkumpul oleh Abu Basir ini saja sudah menjadikan Quraisy ketakutan. Sudah mengkhawatirkan Quraisy. Mereka pun kemudian melepaskan. Siapapun yang mau bergabung ke Madinah, dia aman. Farsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan untuk menemui Abu Basir dan kawan-kawannya, memberitahukan itu, bergabunglah mereka ke Madinah. Baik, selesai urusan. Nah, itu kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat yang ke-24 sampai dengan ayat ke-26. Baik. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum 'alaihim." Dan dialah Allah, "Alladzi kaffa aydiyahum 'ankum," yang menahan tangan-tangan kalian untuk memerangi mereka, "wa aydiyakum 'anhum," dia pula yang menahan tangan mereka tidak memerangi kalian, "min ba'di bi batni Makkah," di tengah kota Makkah, "min ba'di an adfarakum 'alaihim," setelah sebelumnya mereka seolah-olah menang atas kalian. Panjang ayatnya sampai dengan ayat yang ke-26 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya di situ Allah menjelaskan itulah awal mula kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Zaid bin Aslam an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasiru fi ba'di asfari. Setelah selesai perjanjian itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam salah satu safarnya. Wa kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yasiru ma'ahu lailan. Dan ketika itu Umar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau keluar ada Umar, pasti jejernya bersebelahan. Kalau dengan Abu Bakar seringnya berboncengan. Nah, ini bersebelahan Umar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Suatu ketika malam hari, sa'alahu Umar ibn al-Khattab an syai'in falam yujibhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bertanya sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu permasalahan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan Umar itu, dibiarkan oleh Nabi. Beliau tetap diam. Qala tsumma sa'alahu falam yujibhu. Ditanya lagi oleh Umar, tidak dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diam dua kali. Ketiga kalinya Umar bertanya lagi, tsumma sa'alahu falam yujibhu. Tidak dijawab lagi oleh Nabi. Beliau tetap diam. Baik. Tenang di atas kendaraannya. Faqala Umar, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak marah. Beliau justru menyalahkan dirinya sendiri. Sakilatka ummuka ya Umar. Sungguh celaka ibumu wahai Umar. Nazarta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat. Kullu dzalika la yujibuka. Celaka ibumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkan engkau tiga kali. Ditanya sama sekali tidak menjawab. Qala Umar faharaktu ba'iri thumma taqaddamtu amamal muslimin. Setelah itu aku pun kemudian memacu kendaraanku mendahului beliau dan kemudian di depan barisan kaum muslimin. Rupanya Umar ini punya hati yang lembut. Beliau paham kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap demikian pasti ada sesuatu yang besar. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wa khasyitu an yanzila fiya Qur'an. Aku khawatir jangan sampai ada satu ayat turun tentang aku. Kok sampai Nabi tiga kali mendiamkan? Ada masalah apa? Aku khawatir jangan sampai ada satu ayat turun menjelaskan tentang kondisi. Beliau khawatir, beliau sebagai seorang munafik, makanya menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fama nashabat an sami'tu sarikhan yasrikhu bi. Faqultu laqad khashitu an yakuna nazala fiya Qur'an. Fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Aku terus berada dalam kondisi itu sampai aku mendengar ada seorang yang berteriak memanggil namaku. Dalam kondisi aku masih sangat khawatir, jangan sampai ternyata aku ini orang munafik dan Allah menurunkan satu ayat berkaitan dengan diri. Ini setelah kejadian Sulhul Hudaibiyah. Kan dua kali ya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bagaimana Umar menyanggah Nabi dan menyanggah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang kita sebutkan di depan tadi. Taib. Nah, mendengar seruan itu, beliau pun kemudian jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallamtu alaihi. Lalu aku pun mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, faqala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad unzilat alayya al-lailata suratan. Lahiya ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Kata Nabi, malam ini telah turun satu surat penuh kepadaku. Sudah khawatir Umar. Jangan sampai disebut namanya di dalam ayat itu. Benar ternyata Nabi SAW sedang menerima wahyu, makanya beliau diam. Kata Nabi, sungguh malam ini telah diturunkan sebuah surat, satu surat penuh kepadaku. Lahiya ahabbu ilayya. Surat itu lebih aku cintai mimma tola'at alaihi syamsu, dari hari yang terbit matahari padanya. Maksudnya apa? Dari apa yang akan terjadi hari ini dan hari-hari yang lainnya, aku lebih suka terhadap surat yang barusan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Qala tsumma qara'a inna fatahna laka fathan mubina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Sungguh kami hai Muhammad telah membukakan pintu kemenangan untukmu, benar-benar terbuka sebagai pintu kemenangan yang nyata. Tapi panjang ayatnya. Nah, semua surat Al-Fatih itu menjelaskan tentang perjanjian Hudaybiyah dan membuka apa namanya tabir dari apa yang dikhawatirkan oleh kaum muslimin. Termasuk setelah itu kemudian kemenangan demi kemenangan sampai datangnya Fathu Makkah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral farahimani wa rahimakumullah, kisah berkaitan dengan sulhu al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, dan inilah awal mula kemenangan-kemenangan yang akan diraih oleh kaum muslimin sampai sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pertemuan di malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.